Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minha. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepadanya. Di lingkungan kita ini, walhamdulillah, mudah-mudahan nantinya al-ikhwah seluruhnya hafidhani wa hafidhahumullahu jami'an bisa menyibukkan diri dengan al-ilm. Dan alhamdulillah sudah disusun di sana jadwal ta'lim. Mungkin bisa antum lihat edarannya di jadwal-jadwal ta'lim yang sudah disebarkan oleh ikhwah. Ba'da subuh di antaranya, di beberapa hari juga ada jadwal ta'lim ba'dal asr, kemudian ba'dal maghrib dan ba'dal isya. Harapannya adalah ikhwah bisa menyibukkan dirinya dengan ilmu. Karena kata para ulama rahimahumullahu jami'an, talabul ilm asy-syar'i adalah termasuk makhraj min makharijil fitan. Salah satu solusi jalan keluar ketika kita sedang berada di masa-masa atau zaman fitnah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan ilmu syar'i, maka insyaallah ta'ala Allah akan menyelamatkan dirinya dari badai gelombang fitnah yang menimpa. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan soleh, karena sesungguhnya fitnah itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit fitnah itu datang sampai akhirnya menjadi gelap gulita. Seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kata Rasul dalam hadis tersebut, salah satu jalan keluar seseorang bisa selamat dari fitnah adalah dengan badiru bil a'mal al-mubadaratu bil a'mal as-salihah, bersegera melakukan amalan saleh. Dan termasuk amalan saleh yang paling afdol, yang paling utama di zaman ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama syar'i, menuntut ilmu syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka pasti dia akan difaqihkan, dipahamkan dalam urusan agama ini. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bidang ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh seseorang, yang paling min ahammi ma yabtadi'u bihi talibul ilm, di antara perkara terpenting yang seorang talibul ilm, seorang hamba pertama kali mempelajari ilmu itu adalah ilmu at-tauhid. Ilmu tauhid. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an ke negeri Yaman untuk berdakwah di negeri tersebut, maka Rasul memberikan pesan sebelum sahabat Mu'ad tersebut berangkat ke negeri Yaman. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, waalaikumsalam warahmatullah, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab, sesungguhnya wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab, yaitu kaum Nasara. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, apa hal yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ketika nanti sampai di negeri Yaman tersebut? Kata beliau, falyakun awwalama tad'uuhum bihi ayyuhidullah, dan jadikanlah perkara pertama yang engkau berdakwah mengajak manusia di sana adalah agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertauhid, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita pentingnya, urgensi bagi kita semua untuk mempelajari ilmu at-tauhid. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, pada dars manhaj usul sunnah al-imamu Ahmad, sempat kita singgung tentang pentingnya mempelajari ilmu aqidah. Lalu apa sebenarnya perbedaan aqidah dan tauhid? Apa sih sebenarnya perbedaan antara al-aqidah wa tauhid? Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala, perbedaan antara aqidah dan tauhid, inna salaf la yufarrituna baina mustalahil aqidah wa tauhid wa sunnah. Dahulu para ulama salaf tidak membedakan antara istilah aqidah, istilah tauhid, dan istilah sunnah. Tidak ada bedanya. Kalau mereka mengucapkan lafaz aqidah, tidak ada bedanya ketika menyebutkan lafaz tauhid atau as-sunnah. Sehingga banyak kita dapati kitab-kitab para ulama mutaqaddimun, kitab-kitab ulama salaf yang berjudul as-sunnah, yang ternyata isinya berisi tentang permasalahan, penjelasan tentang permasalahan tauhid dan aqidah. Ini urf kebiasaan kaum salaf, ya. Mereka tidak membedakan antara istilah aqidah, tauhid dan sunnah. Kemudian melanjutkan Asy-Syaikh Yasin Al-Adni hafizahullah taala dalam penjelasannya ketika mensyarah kitab Salatatul Usul, walakin jaa inda al-mutaakhirin at-tafriq bainahuma, akan tetapi di zaman-zaman terakhir ini, ya, para ulama membedakan penggunaan istilah tauhid dan akidah tersebut. untuk lebih memudahkan pemahaman, atau karena sudah sering terpakai istilah itu, sehingga kalau kita menyebutkan istilah akidah, itu seringkali yang dimaksud adalah tauhidul asma was sifat. Jadi kalau kita di pondok-pondok, biasanya di sana disebutkan ada silsilah akidah, ya. Silsilah akidah. Nanti yang dipelajari adalah kitab-kitab yang berbicara terutama permasalahan tauhidul asma was sifat. Semisal lum'atul i'tiqad, al-aqidah al-wasithiyah, dan seterusnya. Qawaid al-muslah, dan seterusnya. Adapun kalau disebut silsilah tauhid, ya, pelajaran tauhid, maka kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang permasalahan tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya, silsilahnya adalah urutan kitabnya adalah, insyaallah yang akan kita mulai pada pagi hari ini, yaitu silsilahnya dimulai dari Salasatil Usul, kemudian meningkat pada tingkatan yang berikutnya kitab Al-Qawaidul Arba, Al-Usul As-Sitta, kemudian kitab Tauhid dan Kashfus Syubhat. Dan insyaallah taala kita akan bertadarruj di dalam mempelajari kitab-kitab ini. Kita akan bertahap di dalam mempelajarinya, karena di antara nasihat para ulama rahimahumullah, ketika kita mempelajari suatu bidang ilmu, hendaknya kita mempelajarinya dengan at-tadarruj, dengan bertahap. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang akan kita pelajari ini yaitu kitab yang berjudul Salasatil Usul wa Adillatuha. Pertama-tama yang ingin kita sampaikan adalah penjelasan tentang nama kitab ini. Penjelasan tentang nama kitab ini. Sebagian dari kita mungkin bingung, mana nama kitab yang benar? Salasatil Usul atau Al-Usul As-Salasah? Nah, sebagian syurah, sebagian yang mensyarah kitab ini menyebutkan bahwasanya nama kitab yang benar adalah Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah. Kenapa? Alasannya karena muallif di sini, penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, menyebutkan di dalam isi kitab ini dengan perkataan beliau, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ أَلَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Di antara isi yang ada di dalam kitab ini adalah beliau menyebutkan lafaz al-usul as-salata. Al-usul as-salata. Insyaallah semuanya sudah pegang matan ya. Nah, mungkin kalau pagi ini belum pegang matan, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa pegang matan minimalnya, ya. Matan kitab, ya. Jadi di antara yang disebutkan oleh penulis kitab ini di dalam kitab tersebut adalah lafaz al-usul as-salasah. Nah, akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwasanya kitab ini namanya adalah Salasatil Usul, ya. Salasatil Usul wa Adillatuha. Bukan al-usul as-salasah, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hasyiah Salasatil Usul. Beliau punya kitab, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim punya kitab Hasyiah Salasatil Usul. Kitab yang termasuk syarat juga kitab yang mensyarah salah satu usul. Ya. Beliau menyebutkan bahwa judul kitab yang sedang kita pelajari ini adalah salah satu usul. Begitu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di dalam syarahnya, beliau menegaskan bahwasanya nama kitab ini adalah Salatatul Usul. Salatatul Usul. Begitu juga Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwasanya nama kitab ini adalah Salatatul Usul. Lalu mana yang benar kira-kira? Salatatul Usul ataukah Al-Usul Al-Salasa? Maka dijelaskan oleh salah seorang ulama di masa ini, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, di dalam syarah beliau terhadap kitab ini, beliau mengatakan Syekh rahimahullahu ta'ala lahu risalatun ukhra bi'unwan al-usul al-thalatha risalatun saghira aqal min hadhihi ilman liyu'allimuha as-sibyan was-sighar. Jadi ternyata memang Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala punya dua kitab ini memang. Beliau memang menulis dua kitab yang namanya, yang satu berjudul Salatatul Usul dan yang kedua berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Hampir sama, ya. Yang satu bernama berjudul Salatatul Usul, Salatatul Usul, dan yang kedua berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Akan tetapi judul kitab yang bernama Al-Usul Ats-Tsalatsah itu adalah kitab lain, bukan kitab yang sedang kita pelajari. Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah nama kitab yang beliau tulis yang lebih kecil dari risalah atau kitab yang sedang kita pelajari ini, yang khusus beliau tulis untuk mengajari anak-anak. Jadi beliau tulis porsinya adalah untuk sibyan, untuk sighar, untuk anak-anak, ya. Beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Adapun risalah atau kitab yang sedang kita pelajari ini, judulnya adalah Salatatul Usul. Salatatul Usul wa Adillatuha. Ini adalah penamaan yang naam, yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf dan masyhur indal ulama. Jadi, kalau kita ditanya apa pelajaran yang sedang kita pelajari pada pagi hari ini, kitab apa yang sedang kita pelajari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh tadi hafizahullah, bahasanya namanya adalah kitab apa? Salatatul Usul wa Adillatuha. Adapun kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah kitab lain yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tetapi lebih ringkas dari kitab ini dan diperuntukkan oleh as-sibyan, anak-anak. Akan tetapi madmunnya, ya, isi dari kedua kitab tersebut sama, ya, menjelaskan tentang prinsip tiga landasan penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab Salatatul Usul wa Adillatuha ini adalah kitab yang sangat besar manfaatnya, termasuk kitab landasan, ya, kitab dasar yang harus dipelajari oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena pentingnya kitab ini, para ulama banyak yang mensyarah kitab ini, ya. Jadi sangat banyak kita jumpai para ulama yang mensyarah kitab ini, ya. Baik itu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan masyayikh yang lain, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Muhammad bin Amin Al-Jami, dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Dan pentingnya risalah ini atau kitab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang mana sebagian ulama menyatakan ini adalah kitab yang dasar, pondasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap sunni, ahlu sunnah wal jamaah, adalah karena isinya akan menjelaskan tiga landasan penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Sudah menjadi keyakinan dan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya setiap hamba, setiap manusia, kita semuanya ketika kita nanti meninggal dunia di alam kubur, di alam barzakh, maka kita akan ditanya, didatangi oleh malaikat dan ditanya tentang tiga hal. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, kita akan ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Kemudian kita akan ditanya man wa madinuk, apa agamamu? Dan kita juga akan ditanya wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dan inilah yang dinamakan dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur. Setiap orang pasti akan menghadapinya. Ujian ini akan ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Dan seseorang tidak akan bisa mudah menjawabnya. Tidak akan bisa menjawabnya kecuali jika selama hidupnya dia adalah seorang yang bertauhid, memiliki ma'rifah, pengetahuan dan iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka risalah inilah, kitab inilah yang akan kita pelajari ini, akan menjelaskan tentang itu semua. Menjelaskan kepada kita tentang ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan ma'rifah yang harus diketahui seorang hamba tentang Rabbnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'rifatu dini Islam, pengetahuan dan ma'rifat seorang hamba tentang agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yaitu dinul Islam, agama Islam. Dan juga menjelaskan tentang ma'rifatu an-nabi, pengetahuan dan ma'rifat tentang siapa nabi kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Jadi kitab ini inti utama dari yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah tiga hal tersebut, tiga landasan dasar tersebut. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, harapannya dengan kita mempelajarinya, kemudian kita bisa mengamalkannya, kita akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dimudahkan nantinya ketika kita menjawab atau menghadapi fitnah kubur, dan kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah akan mengokohkan hamba-hambanya yang beriman dengan al-qawl al-thabit, dengan ucapan yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Ucapan yang kokoh di akhirat maknanya adalah dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab fitnah kubur dengan benar. Ketika ditanya man rabbuk, maka dia akan bisa menjawab dengan tegas, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dan ketika ditanya oleh malaikat wa madinuk, dia akan bisa menjawab dengan tegas, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan ketika ditanya wa man nabiyuk, maka dia akan bisa dengan tegas menjawab, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang yang selama di dunia tidak memiliki ma'rifah, tidak memiliki pengetahuan tentang Rabb-nya, tidak memiliki pengetahuan tentang Nabi-nya dan agamanya, maka ketika ditanya di alam kubur, ketika dia menghadapi fitnah kubur, maka dia akan menjawab. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabb-mu, dia akan menjawab ha ha la adri. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, dia akan tidak bisa menjawabnya. Tidak akan bisa menjawabnya. Nah. Fa nasallallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab Thalathatul Usul ini, sebelum kita memasuki inti kitab, ya, mungkin perlu untuk kita sebutkan tentang siapa penulisnya. Kita akan menyebutkan sedikit biografi dari muallif, penulis kitab Thalathatul Usul ini, yang mungkin sudah sering kita dengar, dan beliau adalah ulama yang masyhur, yang sering kita dengar namanya. Beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Burayd bin Muhammad bin Mushrif bin Umar, ya. Ini ya, nama panjang beliau, nama lengkapnya, ya. Beliau berasal dari Bani Tamim, sehingga nisbahnya sering kita dengar atau kita baca, beliau adalah At-Tamimi. At-Tamimi nisbahnya karena beliau berasal dari Bani Tamim, ya. Kemudian An-Najdi karena beliau berasal dari negeri Najd. Nah, beliau dilahirkan di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Nah, dan beliau adalah, beliau besar di lingkungan ilmu. Beliau besar di lingkungan ilmu. Ayahnya Abdul Wahhab adalah seorang alim kabir, seorang ulama yang masyhur ketika itu. Begitu juga kakeknya, ya, Sulaiman. Sulaiman kakeknya adalah seorang alim, seorang ulama di negeri Najd pada zamannya. Sehingga memang beliau dari kecil tumbuh di atas didikan ilmu, di atas lingkungan ilmu. Disebutkan bahwasanya beliau telah menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 10 tahun, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran. Maka ini menjadi semangat pemicu bagi kita untuk mendidik anak-anak kita bisa seperti ini. Nah, beliau juga sejak kecil sudah sibuk dengan ilmu, mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis dan lainnya. Beliau adalah seorang yang memiliki kegemaran untuk memutalaah kitab-kitab tafsir dan kitab hadis. Jadi memang sejak kecil sudah sibuk dengan ilmu. Sejak kecil sudah sibuk dengan ilmu. Disebutkan bahasanya beliau sangat wa kana la yas'am min al-kitabah wa qad khatta kutuban katsirah min mu'allafati Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Beliau banyak menulis, mencatat kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Kalau zaman dahulu belum ada mesin fotokopi, jadi kalau ingin punya kitab harus mencatat, disalin. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki banyak catatan, ya, kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Beliau menulisnya, sehingga mungkin masih dijumpai, ya, di museum-museum di negeri Saudi Arabia, tulisan tangan beliau kitabnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, tulisan tangan beliau, ya, salinan beliau, demikian. Dan beliau, perjalanan dakwah beliau sangat dipenuhi dengan berbagai halangan dan rintangan. Namun kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kana umruhu mali'an bil khair, umur beliau dipenuhi dengan kebaikan. Kata Syekh bin Baz menjelaskan tentang biografi beliau, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah umurnya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan dakwah ila Allah. Berbagai halangan dan rintangan beliau hadapi dengan kesabaran, sehingga dakwahnya bisa tersebar di berbagai penjuru dunia, di India, di Syam, di Irak, dan daerah-daerah yang lain. Hal ini dikarenakan setidaknya karena dua hal. Karena memang kitab-kitab beliau tersebar di berbagai penjuru dunia, dakwah beliau tersebar di berbagai penjuru dunia. Begitu juga murid-murid beliau yang belajar ilmu, mengambil ilmu dari beliau, dikirim ke berbagai tempat di berbagai penjuru dunia. Nah, sehingga dakwah beliau tersebar. Nah, demikian barokah dari ilmu beliau. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah pada umur 91 tahun. Ya, umurnya 91 tahun. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Nah, demikian biografi singkat dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan insyaallah, ya, sebagaimana yang tertera di jadwal untuk jadwal pagi pada subuh, insyaallah maksimal jam 6 sudah kita, ya, selesaikan. Nah, intinya walaupun singkat, pertemuan singkat, namun mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, konsisten dan berkelanjutan. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke inti dari kitab ini, yaitu Salatatul Usul, dan kita akan membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, mungkin barangkali di antara ikhwan sudah ada yang punya kitabnya, maka ketika pelajaran kita ini bisa dibawa. Ya, umdah yang akan kita pakai adalah syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.